بسم الله الرحمن الرحيم. بلوم. تس تس تس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واتبع فره إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang menumbuhkan amal soleh pada diri kita semuanya. Karena orang menuntut ilmu harus semakin bertambah imannya, harus bertambah amalnya. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, man talabal ilma walam yazdad hudan falyattahim nafsah. Mati. Man talabal ilma walam yazdad bihi hudan falyattahim nafsah. Siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak menambah petunjuk, tidak menambah amal saleh, tidak semakin baik akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai dirinya. Makanya dahulu para ulama ussalaf, apabila mereka belajar ilmu agama, maka mereka mengevaluasi apakah ada perubahan pada diri mereka dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya. Hasan al-Basri mengatakan, innar rajula idza talabal hadis yura dzalika fi ibadatihi wa husni samtih. Sesungguhnya seorang itu apabila belajar hadis, yakni belajar ilmu, maka akan kelihatan pada ibadahnya dan akan kelihatan pada akhlaknya. Jadi ada perubahan. Maka hendaknya kita mengevaluasi pada diri kita ketika kita ikut taklim, pengajian, apakah semakin baik ibadah kita, semakin baik akhlak kita, ataukah gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja, berarti ada yang gak beres pada pengajian kita. Ya, mungkin perlu dibenahi niat kita, perlu dibenahi lagi, yaitu tujuan kita dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, ada mungkin dua informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ya, hari Ahad kemarin terjadi gempa bumi di Maluku, Dan yang kedua, insyaallah taala besok, sesuai informasi dari Kemenag, Kementerian Agama, bahwa akan ada gerhana bulan. Karena ada apa ini? Tes. Iya. Ada gangguan gempa ini. Bahas gempa sama gerhana soalnya. Baik, Ahad kemarin terjadi gempa bumi di Maluku, dan insyaallah taala besok, sesuai informasi dari Kemenag, Kementerian Agama, akan ada gerhana bulan. Ya, oleh karenanya disyariatkan bagi kita insyaallah taala besok ba'da subuh untuk ya salat kusuf, salat gerhana. Dan dua kejadian ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kejadian gempa bumi dan kejadian gerhana sesungguhnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat pernah terjadi gempa bumi ya di Syam ya, pada di Kufah pada zaman sahabat Ibnu Mas'ud. Maka beliau mengatakan inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh, sesungguhnya Rabb kalian meminta kalian untuk bertobat kepadanya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, pada hakikatnya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan gerhana pernah terjadi pada zaman Nabi. Kalau gempa bumi belum pernah terjadi, tapi gerhana pernah terjadi, gerhana matahari pada zaman Nabi saat putra beliau Ibrahim dari budaknya Maria ya meninggal dunia, dan orang-orang menganggap bahwasanya kematiannya adalah ya kematian karena gerhana itu karena kematian Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dalam khutbahnya dan beliau menjelaskan tentang hakikat hikmah dari gerhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innasyamsa wal qamar la yankashifani limauti ahadin wala lihayatih." Sesungguhnya matahari demikian juga bulan tidaklah terjadi karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Wa innama yuhawwifu wahu bihima ibadah. Tetapi adanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian bertaubat kepada Allah, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan fa idza ra'aytum dzalik, ya, apabila kalian melihat gerhana, segeralah kalian apa? Salat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah sedekah, ya. Nah, jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dua peristiwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar banyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan memperbanyak ya ibadah kepada Allah, karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya, penuh dengan kekacauan, kerusakan, kesyirikan, kebid'ahan. Maka di hari-hari seperti ini hendaknya bagi kita menyibukkan diri kita dengan ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat kekacauan ya pahalanya ibaratkan seperti hijrah kepadaku. Baik, selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid ya Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma was Sifat. Kaidah-kaidah dalam memahami tauhid, baik tauhid rububiyah maupun uluhiyah maupun asma was sifat. Kita sampai pada kaidah yang ke ya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu sadisah, kaidah yang ke-6, ar-rububiyyatu tauhidullah bi af'alih. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi tauhid rububiyah. Karena ya sebagaimana sering kita sampaikan, berdasarkan penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ya, yang definisinya seperti yang dikatakan oleh Syekh, yaitu mengesakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, seperti mengatur, memberi rizki. Ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Jadi kalau rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan hamba, seperti doanya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Menyembelih, ya, perbuatan hamba dia serahkan hanya kepada Allah saja. Salat, ya, zakat, puasa dan sebagainya. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifatnya. Ya, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan pembagian ini, ayyuhal ikhwah, pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ini pembagian yang ilmiah, bukan mengada-ngada, bukan bid'ah, ya, tetapi pembagian yang berdasarkan dalil. Banyak dalil-dalilnya, di antaranya dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tauhidul asma was sifat. Jadi satu ayat tapi menghimpun tiga tauhid. Demikian juga dalam surat yang paling utama dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Itu surat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, itu adalah asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid uluhiyah. Ya. Demikian juga dalam ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Tadi surat yang paling utama surat Al-Fatihah. Ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an, ayat Kursi. Itu juga mengandung tiga macam tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwa. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Al hayyul qayyum, tauhidul asma was sifat. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit dan di bumi. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bagi Allah SWT apa yang di langit dan di bumi, yakni Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang merajai, Allah yang mengatur apa yang di langit dan di bumi. Maka ini menunjukkan tauhid rububiyah. Berarti ya, pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah, pembagian yang apa namanya, valid di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuduhan sebagian kalangan bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang bid'ah, ya, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Taib. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud dan definisi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Yani kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam, yang merajai, yang memberikan rizki. Ini makna dari tauhid rububiyah, ya, makna dari tauhid rububiyah. Baik, dan perlu diketahui bahwasanya tauhid rububiyah itu belum memasukkan seseorang kepada agama Islam. Sekedar kita meyakini tauhid rububiyah itu belum memasukkan kita kepada agama Islam. Ya, buktinya bahwa orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, Abu Jahal, ya, dan kawan-kawannya, CS, ya. Mereka semuanya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabannya betul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun demikian tetap diperangi oleh Nabi. Itu menunjukkan bahwa sekedar meyakini tauhid rububiyah itu belum memasukkan kepada agama Islam. Karena tauhid rububiyah itu fitrah. Ya, tauhid rububiyah itu fitrah. Baik muslim maupun kafir sebenarnya mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ini sudah fitrah semua manusia. Ya, fitrah semua manusia. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun. Fir'aun walaupun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian, itu cuma di omongannya tok. Sebenarnya dalam hatinya dia juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum dzulma wa ulwa. Ya, dia congkak, dia angkuh, tetapi dalam hatinya dia meyakini, yakni tauhid rububiyah. Yang kedua, orang yang mengingkari tauhid rububiyah adalah orang yang paling bodoh di dunia ini, yaitu orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis, walaupun mereka mungkin bergelar, ya, profesor, doktor, tapi kalau enggak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling, ya, bodoh, ya. Nah, karena banyak sekali bukti-bukti dan tanda-tanda yang menunjukkan, ya, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang ke-7. La rabba illallah. Tidak ada rob kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, sering menyebut di dalam Al-Qur'an, ya, dengan kata rob. Seperti misalkan dalam surat Yunus ayat 3, Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya, menuju di atas arsy-Nya. Demikian juga dalam surat Yunus, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum wahu rabbukum fa'buduh." Itulah Rabb kalian. Fa'budu, maka beribadahlah kalian hanya kepadanya. Ya, demikian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 Allah berfirman, "Wa ana rabbukum fattakun." Saya adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Ya, Rabb semesta alam. Seperti juga di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Semesta alam, alam semesta itu adalah selain Allah. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan selain Allah itu disebut sebagai alam semesta. Jadi Allah adalah Rabb alam semesta, yakni untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, itu memiliki dua jenis. Jenis yang pertama, rububiyah secara umum. Rububiyah secara umum, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang merajai, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ini empat rububiyah, empat makna rububiyah. Yani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang merajai, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala yang apa? Memberikan rizki, dan yang keempat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ini makna rububiyah ya secara umum. Makanya langit, bumi, muslim, kafir, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang kedua, rububiyah secara khusus. Ya, rububiyah secara khusus yakni perhatian Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki-rezeki secara khusus, lebih dari secara umum. Kalau secara umum Allah kasih makan, kalau orang-orang yang beriman ada tambahan, Allah kasih mereka hidayah taufik, Allah kasih mereka keimanan, Allah kasih kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Yang itu ma'asyiral muslimin, rizki yang terbesar. Rizki yang terbesar dalam hidup ini bukan sekedar ya harta, bukan sekedar jabatan dan tahta. Tetapi rizki yang terbesar adalah iman. Rizki yang terbesar adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, banyak orang kalau disebut kata rizki yang kepikiran adalah uang, ya, dunia. Ya, padahal sebenarnya rizki yang sebenarnya, ya, rizki yang paling utama adalah ya rizki iman, rizki Islam, rizki tauhid, ya, rizki ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Taib. Jadi ini rububiyah secara khusus. Rububiyah secara khusus perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan kebanyakan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali dimulai dengan rububiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dimulai dengan Rabbana, ya Allah Rabb kami. Demikian juga Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitupun banyak doa-doa yang lain. Rata-rata dimulai dengan Rabbana. Manggil Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah. Kenapa? Karena rububiyah tadi mencakup dua hal tadi. Rububiyah secara umum dan rububiyah secara khusus. Ya, dan kita butuh kepada dua macam rububiyah itu. Ya, kita butuh kepada macam rububiyah itu. Baik. Dan Kalau kita baca Al-Quran juga, ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang menarik di dalam Al-Quran itu. Hampir tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Quran kecuali ada nama Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Yang paling sering, lafzul jalalah Allah. Yang paling sering. Kemudian hampir setiap surat juga diakhiri dengan namanya. Rahmanir Rahim, Al-Azizul Ghaffar, misalkan. Sering. Demikian juga kata Rob. Pokoknya hampir tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Quran kecuali di situ ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berfaedah, berfungsi untuk mengingatkan kita semuanya agar kita selalu ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu harus diingatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena manusia ini seringnya lupa. Kita sering lupa. Ya, karena sibuk dengan dunia, ya, karena sibuk dengan kerja, karena sibuk dengan keluarga, ya, sehingga kita seringkali lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita lupa akan akhirat. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu mengingatkan kita dalam setiap lembaran-lembaran Al-Quran agar kita enggak lupa. Ya. Bahkan subhanallah, di dalam Al-Quran itu kondisi perang pun kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Walaupun dalam kondisi perang, apalagi kalau kondisi apa? Santai. Ya, kondisi aman. Maka ya, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kebutuhan pokok. Ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat akhirat, ya, mengingat perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting. Seorang ulama, Sa'id bin Jubair, pernah mengatakan, "Lau faraqa dzikrullahi an qalbi," ya, seandainya mengingat Allah itu lepas dari diriku, maka hancurlah aku. Jadi enggak ada artinya hidupku ini kalau ya tidak ada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala juga, beliau pernah mengatakan, "Masalul ladhi adzikru lil qalbi kasamaki lil ma." Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu ibaratkan ikan dengan air. Bagaimana keadaan ikan kalau dia dikeluarkan dari air? Mati. Maka begitu pula kalau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dicabut dari hati kita, maka hati ini akan apa? Mati. Ya. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kita dengan nama-namanya, baik dengan Rabbana, ya, Rabb, atau dengan Allahumma atau lafzat jalalah, atau dengan nama-nama yang lain, ya, tujuannya adalah agar kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya al-qa'idatu as-saminatu, qa'idah yang ke 8. Qa'idah yang ke 8. La malika lil asya'i 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang memiliki, yang merajai segala sesuatu secara hakikat sebenarnya illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni yang merajai segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki segala sesuatu yang sebenarnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Ya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Lahul mulku, baginyalah kerajaan. Di situ kalau kita belajar bahasa Arab, ada yang disebut dengan sighatul al-hasr, pembatasan. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Demikian juga dalam ayat ini, lahul mulku, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan, yakni ya kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dalam talbiyah yang selantiasa dibaca oleh orang-orang yang umroh atau haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kerajaan itu hanya untukmu ya Allah. Tapi kalau ada yang mengatakan, bukankah manusia di dunia juga mereka memiliki? Bukankah ya ada juga di dunia ini ya raja? Kita jawab, ya, tapi itu cuma sementara. Itu pun terbatas waktunya dan terbatas juga ya kepemilikannya. Kita misalkan memiliki, ya, kita memiliki, tapi terbatas. Terbatas waktu dan terbatas juga batasannya. Kita memiliki itu sebenarnya hanya sekedar pertama, hanya sekedar pinjaman. Pada hakikatnya miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dipinjemi aja kita ini. Kita cuma dipinjemi. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala manggil, kalau Allah Subhanahu wa taala ngambil, enggak usah marah. Oh, punya Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan kita ya punya mobil, punya sepeda motor, tuh tukang parkirnya enggak marah. Enggak marah karena ya cuma titipan, ya. Ya, diambil sama pemiliknya dia enggak marah. Begitu juga kita. Harta kita, keluarga kita, ya, jabatan kita pada hakikatnya adalah milik Allah sementara. Cuma sementara. Sementara waktunya dan sementara juga batasannya. Waktunya, waktunya terbatas. Kita kalau udah mati, udah bukan milik kita lagi, milik ahli waris. Menunjukkan bahwa waktunya terbatas. Kemudian juga yang kedua, batasannya. Ya, batasannya. Kalau misalkan sepeda motornya orang lain, ya berarti bukan punya kita. Ya. Wilayah Indonesia ada batasannya. Ada batasannya. Artinya terbatas. Tempatnya dan juga waktunya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada batasan waktunya dan tidak ada batasan apa? Tempatnya. Ya, tidak ada batasan tempatnya. Baik. Jadi hal yang harus kita yakini bahwasanya tidak ada raja, tidak ada yang memiliki segala sesuatu ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Rabb yang tidak memiliki ya, maka tidak berhak untuk menjadi sesembahan. Kalau dia tidak memiliki segala sesuatu, maka tidak berhak untuk ya disembah oleh hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut tentang tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yahlukuna syai'aw wa hum yuhlakun wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayata wa la nusura. Ya, surat Al-Furqan ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tuhan-tuhan tersebut la yahlukuna syai'an, tidak menciptakan. Dan yang tidak menciptakan berarti tidak berhak untuk disembah. Wahum yuhlakung, mereka sendiri diciptakan, udah enggak menciptakan, mereka sendiri diciptakan. Kemudian kata Allah, wala yamlikuna li anfusihim dharra wala manfa'a. Mereka tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki madarat. Ya. Jadi tidak memiliki kekuasaan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan. Mereka enggak memiliki kehidupan dan kematian. Yakni hidup mereka, mati mereka, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak berhak untuk dijadikan sebagai tuhan-tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah mengatakan la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu enggak memiliki rizki. Jadi tuhan-tuhan yang disembah oleh sebagian manusia, wali-wali, kuburan-kuburan, ya, dan jin dan sebagainya. Mereka tidak memiliki sesuatu rizki. Kemudian kata Allah, fabtaghu indallahi ar-rizqa. Carilah di sisi Allah SWT rizki itu. Hanya kepada Allah saja. Di sini didahulukan indallahnya. Menunjukkan pembatasan. Jadi kalau kamu cari rizki, minta rizki, mintalah kepada Allah saja. Karena yang punya rizki itu adalah Allah SWT. Sekarang orang aneh. Banyak yang mencari rizki, tapi bukan yang kepada yang memiliki rizki. Cari rizki ke badukun. Badukunnya aja kiri. Iya kan? Dia sendiri jualan jimat, dia sendiri. Itu kan berarti menunjukkan bahwa dia butuh uang. Enggak memiliki. Ya, bukan yang kaya. Ya. Dia sendiri juga kadang sakit, ya, ditepeling juga sakit, enggak bisa membela. Nah, jadi kadang ada hal-hal yang di luar nalar dan akal sehat seseorang. Mereka mencari rizki tapi bukan kepada pemilik rizki. Baik. Selanjutnya Al-Qaidatut Tasi'ah, kaidah yang ke-9. Allahu khaliqu kulli syai, fala khaliqa illallah. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya, para ulama sepakat bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, musyrik, karena dia menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah saja. Ya, dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, ya, dengan majusi umat ini. Kata Nabi, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi mengatakan bahwasanya mereka menciptakan kegelapan. Allah menciptakan cahaya, mereka menciptakan kegelapan. Demikian juga orang-orang Qadariyah. Jadi yang jelek-jelek itu mereka sendiri yang, ya, mentakdirkan. Enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah suatu kesyirikan. Ya, ini adalah suatu kesyirikan karena menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaidah yang ke-10, la mudabbira wa la musarrifa li hadzal kauni 'alal haqiqah illallah. Tidak ada yang mengatur, ya, alam semesta ini secara hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna-makna dari tauhid rububiyah, ya. Menciptakan, memberi rezeki, kemudian juga memiliki, merajai, demikian juga mengatur. Ini makna-makna dari tauhid rububiyah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, ya, jin ini yang ngatur Nyai Lorok Kidul yang ngatur, ya, Pantai Selatan misalkan, atau jin ada yang ngatur gunung misalkan, ya. Kalau enggak dikasih sajen nanti ngamuk mereka. Ya. Kalau enggak dikirimin tumbal bisa tsunami. Nah, ada sebagian orang seperti itu keyakinannya. Makanya ada ritual-ritual kirim sajen, kirim tumbal. Karena mereka berkeyakinan bahwa ada penunggunya. Nah, ada penunggunya, ada pengaturnya. Ya, maka ini adalah suatu kesyirikan, ikhwan. Meyakini bahwasanya Nyai Loro Kidul itu yang ngatur laut misalkan. Ini adalah kesyirikan, kekufuran. Karena meyakini ada pengatur alam selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini, ya, yang memberikan manfaat dan menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang, ya, banyak gempa, banyak meletus gunung dan sebagainya, tidaklah semua itu terjadi kecuali dengan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang berkehendak. Tidak mungkin semua itu terjadi tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita yakini. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada wali atau nabi atau orang mati yang bisa mengatur alam semesta ini, ya, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran dan kesyirikan. Ya, Allah berfirman dalam surat Saba ayat 22. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah, ya, panggillah orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu, yang kalian beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, baik itu para wali, baik itu jin, baik itu yang lainnya. Ma la yamlikuuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu enggak punya sedikit pun apa yang di muka bumi atau di langit. Dia enggak punya sedikit pun, enggak memiliki apa-apa. Yang kedua, wa ma lahum fihi min syirk. Mereka juga bukan berserikat. Ya. Wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka juga enggak menjadi, ya, apa namanya, ya, pemberi syafaat, lobby, ya, dengan Allah SWT. Karena orang itu kan kadang mungkin gak memiliki, tapi dia temenan, bateran, ya. Ini mereka gak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak yang mengatur alam murni itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak punya hak dalam masalah apa? Rububiyah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki hak, wahai Nabi, untuk memberikan hidayah taufik kepada mereka. Untuk ngatur-ngatur mereka, ini sesat, ini memberikan, ini dapat hidayah. Itu bukan wilayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain. Lah, kalau Nabi saja tidak memiliki hak dalam rububiyah, apalagi yang lainnya. Oleh karenanya, keyakinan sebagian kelompok seperti Sufi atau orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya tokoh-tokoh mereka, ya, atau tokoh-tokoh mereka mengetahui ilmu gaib, bisa mengatur alam, memiliki ini dan itu, maka ini adalah suatu kedustaan. Ya, kedustaan dan kesyirikan dan kekufuran. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.